بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan kita masih pada permasalahan seputar permasalahan riba. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar, Al-Mas'alatu Rabi'atu Suwarun li Ba'dil Masail Ar-Ribawiyah. Permasalahan yang keempat yang membahas tentang beberapa gambaran seputar permasalahan riba. Yatabayyanu lana min khilali tatbikil qa'idatil atiyati wa mashtamalat alaih ma'rifatu in kanatil mas'alatu min masailir riba aw hiya min as-suwaril mubahah. Yatabayyanu lana, akan terlihat jelas bagi kita, semakin gamblang bagi kita semua, min khilali tatbikil qa'idatil atiyah, ketika kita menerapkan kaidah di bawah ini, apabila kita sudah mengetahui, memahami dengan pemahaman yang benar kaidah yang akan disebutkan di bawah, maka permasalahan ribawiyah bagi kita akan jelas. Wa mashtamalat alai, demikian pula permasalahan yang masuk dalam kaidah tersebut. Ma'rifatu in kanatil mas'alatu min masailir riba aw hiya min as-suwaril mubahah. Akan jelas terlihat oleh kita apakah itu masuk dalam permasalahan riba ataukah itu adalah transaksi jual beli dan permasalahan-permasalahan yang boleh dan mubah. Wa hadhihi al-qa'idatu hiya, dan kaidah ini yang dimaksud tadi adalah idza bi'a ar-ribawi bi jinsihi ishtarata fihi syartan. Apabila suatu barang riba dijual dengan yang sejenisnya, suatu barang yang terkena hukum riba, baik 6 jenis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, emas dengan emas, perak, bur, syair, tamar, milh, 6 barang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menurut jumhurul ulama yang bisa dikiaskan dengan 6 barang ini, makanan-makanan pokok yang ditimbang, beras, jagung, dan yang semisalnya. Idza bi'a ribawi bi jinsihi, apabila barang-barang yang terkena riba tadi diperjualbelikan, terjadi transaksi bi jinsihi, dengan jenis yang sama, beras dengan beras, jagung dengan jagung, kurma dengan kurma, bur dengan bur, atau gandum dengan gandum, garam dengan garam, sejenis dia, emas dengan emas, perak dengan perak. Ishtarata fihi syartan, harus terpenuhi 2 syaratnya. Kalau tidak terpenuhi 2 syarat itu, maka riba. Kalau terpenuhi 2 syarat itu, maka transaksinya sah, boleh, sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Al-awwalu at-taqabudu min at-tarafaini fi majlisil 'aqdi qabla an yatafarraqa. Syarat yang pertama, at-taqabud. Harus pembayarannya itu tunai, cash, kontan. Yang satu menyerahkan barangnya, yang satu juga menerima barang. Penjual menyerahkan kurma 1 kilo, pembeli juga membayarnya dengan kurma 1 kilo pula. Kalau yang dijadikan transaksi adalah kurma. Barang itu dijual dengan barang yang sejenis. Harus terpenuhi 2 syarat. Yang pertama takabut. Takabut itu seperti yang kita sebutkan tadi, kontan, cash, tunai. Fi majlisil aqdi, pada saat melakukan transaksi. Di majlis itulah. Mau di mana pertemuan pembayarannya? Di rumah, di toko, di kebun misal. Saya panen kurma ini. Saya ingin beli kurmamu dengan kurma saya. Ya sudah, datang sini di kebun. Datang ke kebunnya. Itu disebut dengan majlisul aqdi. Ketika transaksi di kebun tadi, itulah majlis akadnya. Qabla an yatafarraqa, pembayaran itu sebelum mereka berpisah. Kontan, cash, tunai. Ketika terjadi transaksi sebelum berpisah. Ini syarat yang pertama. Atsani, yang kedua, at-tasawi bainahuma bil mi'yari syar'i. Al-makil bil makil wal mauzun bil mauzun. Yang kedua, at-tasawi, dengan jumlah yang sama, seimbang. Bainahuma, antara 2 barang yang dilakukan transaksi, manakala kedua barang tadi sejenis. Penjual menjual kurma, pembeli membeli dengan barang kurma pula. Alat bayarnya adalah kurma juga, sejenis. Kalau sejenis ini maka harus semisal, harus sama. 1 kilo ya, sama-sama 1 kilo. Bil mi'yari syar'i, dengan tolak ukur timbangan yang syar'i, yang berlaku. Emas, gram dengan gram, sama jumlahnya. Perak pun demikian, bur pun demikian. Baik yang ditimbang ataupun yang ditakar. Kalau misal ditakar, saya beli gandum 1 keranjang, itu takaran. Yang menjual gandum 1 keranjang, yang membeli pun demikian. Membelinya dengan gandum yang ada pada dia, tonasenya, jumlahnya juga 1 keranjang pula. 2 syarat ini harus terpenuhi. Kontan pembayarannya, seimbang jumlah barangnya. Maka sah, boleh. Kalau 1 saja syarat tidak terpenuhi, jumlahnya sama tapi pembayarannya nanti minggu depan, ini riba. Atau pembayarannya cash, ya sudah cash tunai, tapi jumlah barang enggak sama, ini pun riba. Amma idza bi'a ar-ribawi bi ribawi min ghairi jinsihi. Itu tadi yang pertama, kesimpulan yang pertama. Sekarang yang kedua. Amma idza bi'a ar-ribawi bi ribawi. Adapun kalau barang yang sama-sama terkena jenis riba, emas, perak, mata uang, atau golongan yang kedua, matu'u makanan, kurma, bur, syair, garam. Ribawi bi ribawi, min ghairi jinsihi, yang beda jenis. Kalau tadi di atas 1 golongan sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang. Sekarang sama-sama barang yang terkena riba, tapi beda jenis. Fayushtaratu fihi syaratun wahidun. Maka dipersyaratkan 1 syarat saja. Kalau 1 syarat ini terpenuhi, maka jual belinya sah, terbebas dari riba. Namun kalau tidak terpenuhi yang 1 ini, transaksinya batil, terkena hukum riba. Huwa at-taqabudu min qabli at-tafarruq. Syaratnya adalah taqabud. Pembayarannya tunai, cash, kontan. Sebelum terjadi perpisahan majlis. Amat tasawi falaysa bisyartin. Adapun tasawi, jumlah barang yang sama, laysa bisyart, itu tidak dipersyaratkan. Contohnya apa? Contohnya emas dengan perak. Beda jenis. Namun sama-sama terkena hukum riba. Emas, perak, mata uang. Beli emas 1 gram nilai atau pembayarannya, nilai tukarnya, alat tukarnya. Alat tukarnya adalah uang, rupiah. Berapa nilainya? Nilainya 900 ribu. Toyib. Apakah harus ditimbang 1 gram emas dengan uang 900 ribu tadi? Kertas, uang kertas tadi 1 gram juga ataukah tidak? Jawabannya enggak harus. Tidak harus tasawi, tidak harus sama. Namun sistem pembayarannya harus taqabud. Ya sudah, ini uang 900 ribu, mana emas 1 gramnya? Bayar langsung kontan di situ. Atau sang penjual menyatakan, ini emas 1 gram saya jual, mana uangmu 900 ribu? Ini serahkan. Harus cash kontan. Jumlah enggak harus sama. Demikian pula emas dengan perak. Seseorang memiliki perak dia, banyak jumlahnya. Ingin membeli emas, datang ke toko emas. Saya ingin beli emas itu, berapa itu? Satu suku, 6, sekian gram. Katakanlah 7 gram sudah. Saya mau beli. Tapi saya punyanya perak. Ini saya mau bayar alat tukarnya perak. Dikalkulasi oleh si penjual emas tadi, kalau perak, maka 500 gram. Misal, atau 1 kilo perak untuk membeli 7 gram emas. Ya sudah, enggak masalah. Ini ada 1 kilo perak. Tayyib. Diserahkan secara tonase, jumlah barang enggak sama, 7 gram banding 1000 gram atau 10.000 gram. Beda jauh, selisih. Jawabannya apabila pembayarannya tunai, cash, maka hal itu diperbolehkan karena beda jenis. Kalau satu jenis, tadi ada dua syarat. Harus kontan, jumlah barang sama. Kalau beda jenis dan masih satu golongan, maka boleh beda jumlah barang, namun pembayaran harus kontan. Demikian pula sebaliknya, bur dengan tamer, gandum dengan kurma, kurma dengan garam, garam dengan beras. Saya punya petani garam misal, kebetulan ada seorang petani garam ingin membeli beras. Saya ingin membeli beras 10 kilo, tapi saya bayar pakai garam. Berapa kilo garam yang kamu inginkan? Saya ingin 100 kilo garam. Ya sudah, dia antarkan, ini 100 kilogram garam, mana 10 kilogram beras. Ini 10 kilogram berasnya. Tayyib. Barang jumlahnya tidak harus sama. 10 kilo berbanding dengan 100 kilo. Apakah boleh? Jawabannya, apabila pembayarannya tunai, maka transaksi tersebut sah, boleh. Karena walau keduanya sama-sama barang yang terkena riba, namun ketika beda jenisnya, syaratnya cuma satu saja, yaitu pembayarannya harus kontan sebelum pisah majelis transaksinya. Wa idza bi'ar ribawi bighairi ribawi jazat tafadulu wat tafarruqu qabla al-qabdi. Yang ketiga sekarang. Tadi pertama, barang yang sejenis harus ada dua syarat padanya. Yang kedua, sama-sama barang yang terkena riba, beda jenis. Satu syaratnya. Sekarang satu barang terkena hukum riba, yang lainnya yang dijadikan sebagai transaksi, nilai tukarnya tidak terkena sama sekali. Wa idza bi'a ribawi bi ghairi ribawi, dan apabila barang-barang yang terkena riba dijual dengan barang-barang yang tidak terkena hukum riba, jazat tafadulu wat tafarruqu qabla al-qabdi, maka boleh tafadul, beda jumlah barang, boleh. Wat tafarruq qabla al-qabdi, boleh pula tidak kontan. Jaza fihi at-tafarruq qabla al-qabdi, boleh berpisah sebelum melakukan pembayaran, artinya hutang. Misal petani karet, jual karetnya yang membeli dengan uang, yang membeli dengan mata uang, pembayarannya kapan? Nanti sore. Ini sekarang kami timbang dulu, toke balamnya bilang, ini kami timbang dulu, kami bawa dulu ke pabrik, pembayarannya nanti sore. Atau sawit, petani sawit, panen sawit, sekian ton. Ini sudah dibeli oleh toke. Atau dia antar ke lapak. Toke bilang, ini kami timbang, pembayarannya besok pagi. Sudah, gak masalah. Mata uang, barang yang terkena hukum riba. Namun transaksi itu terjadi dengan balam, sawit, kopi, cengkeh yang tidak terkena barang riba, maka jazat tafadul, boleh berbeda nilainya. Wat tafarruq qabla al-qabdi, boleh berpisah sebelum terjadi pembayaran. Atau kalau seandainya barang-barang tersebut sama-sama makanan, yang satu harus melalui proses, yang satu lagi sudah siap, beras dengan kopi, menjual, yang satu membeli beras, nilai tukarnya kopi. Beras digolongkan menurut jumhur barang yang terkena hukum riba melalui kias, yang satu lagi membawa kopi. Bagaimana ini? Jaza fihi tafadulu wa tafarruqu qabla al-qabdi, boleh selisih jumlah barang, beras 10 kilo dibayar dengan kopi 5 kilo misal, boleh 10 dengan 5, terjadi selisih nominal barang, pembayarannya nanti seminggu yang akan datang. Hal ini diperbolehkan. Ini tiga gambaran yang disebutkan oleh para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kalau barang itu sejenis, sama-sama terkena hukum riba, maka harus terpenuhi dua syarat padanya. Kalau barang itu sama-sama terkena hukum riba, namun beda jenis, maka berlaku padanya satu syarat, yaitu harus kontan pembayarannya. Apabila satu barang terkena hukum riba, yang satu lagi tidak, maka terserah, bebas. Tidak berlaku hukum badannya, boleh kontan, boleh hutang. Boleh jumlahnya barangnya sama, boleh juga berbeda. Apalagi kalau kedua barang yang dipertukarkan, dilakukan transaksi padanya, sama-sama tidak terkena hukum riba. Sawit dengan balam, terserah. Bagaimana model transaksinya? Yang jelas dia al-bai, jual beli. Sayyib, di sana sebagaimana yang pernah kita sampaikan, ada satu pembahasan yang belum tersebutkan di sini. Barang-barang yang terkena riba, sama-sama barang-barang tersebut terkena riba, hanya beda golongan. Beli kurma dengan uang, hutang, boleh ataukah tidak? Beli bur, syair, nilai pembayarannya uang, mata uang, hutang, boleh ataukah tidak? Membeli garam, bayarnya dengan umlah, mata uang, hutang, boleh ataukah tidak? Jawabannya boleh, tanpa harus kontan. Ini yang belum tersebutkan dalam kitab ini. Sama-sama terkena hukum riba, beda jenis dan beda golongan. karena mata uang golongannya dengan emas dan perak, sementara makanan golongannya beda lagi. Sehingga ketika kita beli beras, kita beli garam, kita beli kurma, bayarnya pakai mata uang rupiah dan pembayarannya hutang, ini diperbolehkan. Allahu a'lam bissawab, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.